Alhamdulillah, beliau Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizallahu Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, ayol ikhwah, kita masih kembali diberi kesempatan hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa melanjutkan kembali daurah kita untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Hari ini kita akan memasuki bab yang ke-45, yaitu babut tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Halaman berapa? Ayo ikhwah. 541. Sudah ketemu atau belum? Ya. Taib. Mari kita dengarkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam bab ini. Silakan dibaca Fashlul Kalam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babu at-tasammi biqadil qudati wa nahwih. Fi as-sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhna'as min indallahi rajulun tasamma malik al-amlaki, la malika illallahu. Qala Sufyan, مثل شهم شه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. نعم. Bab yang ke-45 ini judulnya At-Tasammi. Apa arti As-Sammi? At-Tasammi, penamaan, ya, penamaan biqadil qudat, yaitu hakimnya para hakim, ya, wa nahwihi dan yang semisal dengan itu. Apa hukumnya menamai seseorang dengan hakimnya para hakim dan nama yang semisal dengan itu? At-tasammi di sini itu bisa kembali kepada kita yang menamai diri kita, atau orang lain menamai kita dan kita setuju dengan penamaan tersebut. Ya, namanya tasammi di sini itu bisa kita sendiri yang menamai, menjuluki diri kita sendiri dengan hakimnya para hakim, atau orang lain yang menjuluki kita kemudian kita apa tadi setuju. Apa hukumnya? Enggak boleh, hukumnya haram, ya, nanti kita akan jelaskan dalilnya. Wa nahwihi dan yang semisal dengan itu. Jadi enggak mesti yang terlarang hakimnya para hakim. Di dalam hadis nanti akan disebutkan yang terlarang juga adalah malikul amlak. Apa itu malikul amlak? Raja di raja. Apa? Raja di raja. Alias rajanya seluruh raja. Ini juga termasuk yang tidak boleh. Nanti kita akan jelaskan kenapa tidak boleh. Baik, mari kita lihat hadis yang dibawakan oleh penulis. Kata beliau, fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna akhna asmin indallah. Sesungguhnya nama yang paling hina. Nama yang paling apa? Hina. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah. Rajulun tasamma malikal amlak. Yaitu seseorang yang menamakan dirinya raja di raja. Kenapa? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, la malika illallah. Karena tidak ada raja yang hakiki kecuali siapa? Allah. Dari kalimat yang disampaikan Nabi SAW ini, kita bisa memahami kenapa tidak boleh menggunakan malikul amlak sebagai nama, Qadil Qudat sebagai nama. Kenapa tidak boleh? Jawabannya, karena itu hanya layak dipakai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama tadi, Malikul Amla, itu adalah nama yang hanya boleh dipergunakan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena raja yang paling tinggi, ya hanya Allah. Yang ada di dunia itu adalah raja-raja. Kecil apa besar? Kecil. Walaupun kekuasaannya besar dibandingkan yang lain, tapi itu tetap kecil. Kenapa kecil, Ustaz? Karena walaupun dia anggap kerajaannya besar, tetap kerajaan dia, kekuasaan dia itu terbatas. Terbatas apanya? Wilayahnya atau waktunya? Hah? Wilayahnya atau waktunya? Dua-duanya. Wilayahnya terbatas. Raja Majapahit misalnya. Ya, wilayahnya hanya wilayah apa? Majapahit. Raja Sriwijaya terbatas hanya di wilayah Sriwijaya aja. Raja Saudi terbatas hanya di Saudi aja. Mana lagi raja mana? Hah? Kalau sekarang raja mana? Kerajaan. Raja Inggris misalnya. Ratu Inggris terbatas hanya di Inggris aja. Kalau manusia jadi raja, wilayahnya itu sangat terbatas. Cuma wilayahnya aja yang terbatas. Enggak, termasuk waktunya juga terbatas. Terbatas dengan masa jabatan. Ya kayak presiden lah. Ya. Ada batasan masa. 5 tahun. Habis itu boleh nyalon lagi. Terus periode kedua 5 tahun lagi, setelah itu udah boleh lagi. Oke Ustaz, kan ada presiden mana gitu yang membikin dirinya jadi presiden seumur hidup. Terbatas gak? Yang bisa berhasil mengubah konstitusi sehingga menjadi presiden seumur hidup. Waktunya terbatas gak? Terbatas apanya? Kan seumur hidup. Iya. terbatas dengan hidupnya. Begitu mati, selesai. Masa ada mayat jadi raja? Masa ada jenazah jadi raja? Tetap terbatas. Walaupun dia itu berhasil mengubah konstitusi menjadi raja seumur hidup, tapi tetap ada batasnya. Itulah kalau raja dari manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas kerajaannya, tidak terbatas wilayahnya. Yang dikuasai oleh Allah Indonesia tok, atau juga Malaysia. Gak cuma Indonesia, Malaysia. Gak cuma Asia. Gak cuma Eropa. Gak cuma Australia. Bahkan gak cuma dunia yang dikuasai oleh Allah. Yang dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Kalimat Malikul Amlak, raja di raja, itu mengesankan bahwa dia itu menguasai dengan kekuasaan yang tidak ada batasnya. Penggunaan nama Malikul Amlak, raja di raja, itu mengesankan bahwa kekuasaannya itu tidak ada batasnya. Padahal yang punya kekuasaan tanpa batas cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nama tersebut dilarang di dalam agama kita. Termasuk yang senada dengan itu, Qadil Qudat. Apa tadi Qadil Qudat? Hakimnya para hakim. Itu juga mengesankan bahwa keputusan dia itu pasti mutlak bisa diterima, pasti benar. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang keputusannya pasti benar. Kalau manusia setinggi apapun jabatannya, walaupun dia sudah menjadi hakim yang paling tinggi, keputusannya itu masih tetap ada peluang untuk salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Karena dia tetap manusia. Yang namanya manusia itu bisa salah atau tidak? Bisa. Doyan duit atau tidak? Doyan duit enggak? Doyan. Begitu ngelihat duit matanya jadi hijau apa merah? Ya tergantung yang dilihat. Kalau duitnya merah, matanya jadi merah. Duitnya biru, matanya jadi biru. Ya. Walaupun dia itu hakim yang paling bijak, tetap doyan duit. Ya. Walaupun dia hakim yang paling bijak, dia tetap manusia. Yang mungkin saja keliru dalam memberikan hukum dan keputusan. Nah, kalimat Qadil Qudat, hakimnya para hakim, itu mengesankan seakan-akan keputusannya ini mutlak, pasti bisa diterima, pasti benar, dan yang seperti itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dilarang. Baik. Qala Sufyan, mislu Syahan Syah. Ya. Jadi Sufyan ini kasih contoh dalam bahasa, selain bahasa Arab, kayaknya Syahan Syah itu bahasa Persia, kayaknya. Ya. Beliau menjelaskan bahwa larangan ini bukan hanya berlaku bagi bahasa Arab aja. Sehingga kalau ada orang memberi nama dalam bahasa lain selain bahasa Arab dan makna nama itu sama dengan Malikul Amlak, sama dengan Qadil Qudat, maka itu enggak boleh. Oh, saya enggak pakai Malikul Amlak kok, saya cuma pakai Maharaja, saya cuma pakai raja di raja, ya tetap tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan larangan di sini bukan khusus hanya nama yang berbahasa Arab, Malikul Amlak, Qadil Qutud, enggak. Tapi semua nama yang senada dengan itu, pakai bahasa apapun, tidak boleh. Makanya di sini Imam Sufyan kasih contoh, apa tadi? Shahanshah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu. Orang yang seperti tadi itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Aghyadh, yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbathuhu, yang paling hina di sisi Allah. Makanya nanti di hari kiamat, ayol ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, dan juga Syekh Albani mengatakan hal yang serupa, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal adz-dzarr. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lainnya seperti semut, amsal adz-dzarr. Fi suwarir rijal, ukurannya seperti semut, bentuknya seperti manusia. Ukurannya seperti apa? Semut, bentuknya seperti manusia. Ada tangannya, ada mukanya, ada kepalanya, ada kakinya, ada tubuhnya. Tapi dibikin oleh Allah kecilnya sekecil semut. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa hinanya mereka. Orang yang sombong, dia sombong itu kan untuk mencari apa? Hah? Mencari kemuliaan, ya, mencari pengakuan. Biasanya kan orang kalau pamer, ya, pamer, entah itu pamer baju, pamer apa lagi? Pamer sepatu, pamer apa lagi? Pamer mobil. Orang yang suka pamer-pamer itu biasanya apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan nanti orang-orang, teman-temannya pada mengucapkan apa? Wow. Nun, hamzah, ya gitu ya. Wih. Terus apa lagi yang dicari? Jadi dia itu ingin merasa lebih tinggi dari yang lain. Dia cerita, oh, dia, mobil kayak gitu di rumah anak itu ada 10 yang kayak gitu tuh. Ya. Supaya apa? Supaya teman-temannya berdecak kagum. Ya. Ah, enggak enak di sini. Di rumah anak itu setiap ruangan ada AC-nya. Di sini enggak apa. Supaya, wih. Oh, yang lainnya ngomong, oh kalau di rumah anak AC-nya sentral. Ya, bisa diatur. Di setiap kamar itu ada pengaturannya. Enggak ada apa-apanya di sini. Kenapa dia menonjol-nonjolkan seperti itu? Karena dia ingin dianggap tinggi sama teman-temannya. Dia ingin kelihatan wah, kelihatan wow di depan teman-temannya. Tapi caranya salah. Caranya tidak benar. Dia menyombongkan diri. Karena dia mencari kemuliaan dengan cara yang tidak benar, maka di akhirat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan kebalikan dari kemuliaan. Apa kebalikannya? Kehinaan. Kayak semut sudah, kecil-kecil kayak gitu. Mungkin keinjek-injek sama orang. Di situ dikatakan oleh Nabi SAW, yaghsyahumudzul min kulli makan. Kehinaan mengepung orang-orang yang sombong itu dari semua tempat. Dan antum jangan merasa aman dulu dari kesombongan. Kesombongan itu pemicunya tidak mesti kaya. Pemicunya tidak mesti kekayaan. Pemicu kesombongan itu tidak mesti jabatan. Ilmu bisa enggak jadi pemicu kesombongan? Bisa atau tidak? Bisa. Jangan merasa aman. Ini berapa? Iqra. Hah, Iqra. Ana nih sudah hafal 15 juz. Iqra. Enggak boleh kayak gitu. Kita belajar ilmu agama bukan untuk menyombongkan diri. Kita belajar ilmu agama itu untuk memperbaiki diri. Puasa enggak hari ini? Enggak. Enggak puas. Mana nih? Dawud puasanya. Ya. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Keren kan? Hebat. Enggak boleh. Karena kita beramal bukan untuk mencari kesombongan supaya diwahkan sama orang lain, supaya dipuji sama orang lain. Bukan itu tujuan kita. Nanti istrinya berapa? Satu. Cuma satu. Nih anak istrinya sudah berapa? Anak baru satu. Nih istri anak sudah dua. Nanti berapa? Dua. Cuma dua. Anak sudah? Tiga. Ya. Ente berapa? Tiga. Oh, enggak ada apa-apanya. Anak sudah? Empat. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Bukan enggak boleh poligami. Enggak boleh menyombongkan diri dengan pencapaian ibadah yang sudah dia lakukan. Karena kita beribadah, tujuannya bukan itu. Kita beribadah tujuannya bukan supaya lebih menonjol dibandingkan orang lain. Supaya kelihatan wah dibandingkan orang lain. Bukan. Kalau ada orang beribadah tujuannya itu, berarti dia tidak paham makna ibadah. Kata ibadah itu, kata para ulama, para ahli bahasa, diambil dari tariqun mu'abbadun. Tariqun mu'abbad artinya adalah jalan yang diinjak-injak oleh orang yang lewat. Artinya apa? Artinya ibadah itu memberikan makna kerendahan hati. Jadi orang yang beribadah, yang tekun beribadah, itu harusnya muncul di dalam hatinya itu kerendahan hati. Merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya orang beribadah semakin tekun kok semakin sombong, berarti dia tidak paham apa tujuan beribadah. Tujuan seseorang beribadah itu adalah agar dia merasa rendah di hadapan Allah. Karena dia yakin yang maha tinggi adalah siapa? Allah. Itu tujuan beribadah. Sehingga seperti yang tadi Ana sampaikan di awal. Ketika antum ditakdirkan oleh Allah bukan termasuk orang kaya. Ketika antum ditakdirkan oleh Allah bukan termasuk keturunan ningrat. Antum bukan raden ya. Antum bukan, kalau perempuan apa ya, raden kan laki-laki, kalau perempuan apa roro ya, kalau enggak salah roro, kalau enggak salah. Antum bukan raden, antum bukan roro ya. Kalau orang Aceh, antum bukan mana? Aceh, mana Aceh? Enggak ada? Tengku. Ya. Antum bukan tengku. Ya. atau tengku. Tengku apa tengku ya? Kalau tengku itu ulama, kalau enggak salah. Kalau tengku, teuku. Ya. Kalau tengku itu kalau enggak salah ningrat. Ya. Seingat anda seperti itu. Coba nanti kalau ada yang tahu dan keliru diluruskan. Kemudian bukan termasuk orang yang berdarah biru. Ketika antum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya kelebihan-kelebihan yang tadi ana sebutkan, bukan berarti antum itu sudah aman. Bisa saja ilmu yang kita pelajari saat ini itu punya potensi untuk membuat antum kita semua menjadi sombong. Ya. Dan surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak mau sombong. Surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak mau sombong. Mari kita lihat apa yang dibaca, apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 88. Dalam surat Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluan fil ardi wala fasada." Surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak pengin sombong. La yuriduna uluwa, tidak pengin sombong. Pengin aja enggak boleh. Apalagi melakukan kesombongan tersebut. Pengin sombong aja enggak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah peringatan keras untuk kita semuanya. Baik, wajhul sidr ditulis. Penamaan makhluk. Penamaan makhluk dengan raja di raja. Dan yang semisal haram hukumnya. Sebab bermuatan, sebab bermuatan pengagungan yang hanya boleh untuk Allah, Ana ulangi, penamaan makhluk dengan raja di raja dan yang semisal haram hukumnya, sebab bermuatan pengagungan yang hanya boleh untuk Allah. C. Coba diulang, Abdurrahman Az-Zaki. Mana Abdurrahman Az-Zaki? Diulang. Yang hanya boleh untuk Allah. Barakallahu fiik. Tayyib. Alhamdulillah kita selesai satu bab ini, masya Allah, ya, babnya pendek. Sekarang kita pindah ke bab berikutnya, halaman 543. Iqra Qawwam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ihtirami asma'illah ta'ala wa tawhiril ismi li ajli dhalik. An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha huwal hakam wa ilayhil hukmu. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi shay'in atawni fa hakamtu bainahum wa radiya kilal fariqaini. فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح وهو أبو داود وغيره. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ما معنى احترام يا إخوة؟ ما menghormati, memuliakan, menghargai, ya. Apa yang diharus, yang harus dihargai? Asma'illahi ta'ala, nama-nama Allah ta'ala. Jadi kita akan membahas tentang menghargai nama-nama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dipelajari dengan baik, kemudian dipahami maknanya, diamalkan konsekuensinya, dan termasuk menghargai nama Allah adalah ketika ada kertas. Ketika ada apa? Kertas. Kemudian di situ tertulis nama Allah. Contoh, kertas tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat itu ada nama Allah atau tidak? Ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? Tiga. Apa yang pertama? Allah. Yang kedua? Ar-Rahman. Yang ketiga? Ar-Rahim. Ketika ada kertas tulisan di situ ada nama Allahnya, maka kertas tersebut harus dimuliakan. Contohnya bagaimana Ustaz? Taruh di tempat yang tinggi. Tidak boleh kita taruh sembarangan, apalagi dibuang ke tempat sampah. Mungkin terjadi atau tidak? Sangat mungkin. Contohnya gimana Ustaz? Antum kadang-kadang kan dapat undangan. Betul atau tidak? Undangan pernikahan, undangan sunatan, undangan akikah, undangan ini. Biasanya di undangannya itu di atasnya ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Antum, wah ini lama-lama numpuk ini. Bikin rumah jadi penuh aja. Diapain? Dibuang ke tempat sampah? Enggak boleh. Terus gimana Ustaz? Gimana coba? Kalau mau dimusnahkan, maka dimusnahkan dengan cara yang tidak meninggalkan bekas. Apa itu? Dibakar. Sehingga nanti setelah dibakar tidak tersisa bekasnya, karena sudah jadi apa? Sudah jadi abu. Dan termasuk antum, ayol ikhwah para santri, hati-hati ketika antum punya buku, entah itu buku tulis, entah itu apalagi kitab, yang bisa dipastikan di situ 1, 2, 3, 10, 20 pasti di situ ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita sembarangan asal naruh. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita dapat apa namanya kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kitab Ta'dhimul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Jadi di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Ta'dhimul Ilmi itu, kalau enggak salah Imam Ahmad kalau enggak salah, dikisahkan di situ Imam Ahmad itu pernah melihat ada temannya ya yang habis selesai pelajaran dari gurunya, masuk ke ruang istirahat, naruh buku, ya ini bukan buku ya, ini map ya, naruh buku tuh kayak gini, diapain? Dilemparin. Marah Imam Ahmad, gitu ya adabmu sama ilmu yang ada di dalamnya, tidak boleh seperti itu. Jadi seorang santri itu harus menjaga betul adab dia dengan ilmu. Apalagi kalau di dalam kitab tersebut ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum itu bukan anak SMA yang kalau belajar bukunya diapain? Terus ditaruh di mana? Di saku belakang. Emang antum anak STM apa? Ya. Ya, ada juga anak STM yang baik-baik. Ya. Tapi antum kan bukan anak yang di luar sana. Masa bawa buku tulis kayak bawa koran, ditaruhnya di belakang lagi. Mungkin di dalamnya ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di dalamnya ada hadis. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di dalamnya ada ayat Al-Quran. Bahkan diusahakan ketika membawa kitab atau kertas yang di situ terkandung nama Allah, bawa dengan cara yang kira-kira di situ menunjukkan kita menghargai, kita menghormati, kita memuliakan. Termasuk juga apalagi mushaf Al-Quran. Dikisahkan dalam beberapa buku sejarah, ada seseorang yang lagi jalan. Di tengah jalan dia ngelihat ada kertas tergeletak di pinggir jalan. Dia iseng, dia deketi kertas itu, kemudian dia lihat ternyata di situ ada nama Allah. Wah, sembarangan ini orang, buang sembarangan. Setelah itu kemudian kotor kan di pinggir jalan, dia bersihkan, ya. Enggak cuma dibersihkan, kemudian dia kasih minyak wangi supaya apa? Supaya harum. Kemudian dia simpan di tempat yang tinggi. Ya. Qadarullah wa masya'a fa'al, enggak lama kemudian dia meninggal dunia. Ya. Temannya mimpi ketemu sama orang tersebut. Terjadi obrolan. Gimana nasibmu setelah meninggal? Alhamdulillah, dosaku diampuni oleh Allah. Masya Allah. Dengan apa? Dengan apa yang aku lakukan memuliakan kertas yang di situ ada nama Allahnya. Subhanallah. Sesuatu yang menurut kebanyakan orang adalah remeh, kecil. kecil. Tapi ketika dia melakukan hal itu, dorongannya adalah karena dia ingin mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Niat yang tulus itu membuat amalan yang terlihat kecil menjadi dahsyat. Ini kira-kira kandungan dari bab yang akan kita pelajari. Ihtiramu asma'illahi ta'ala. Memuliakan nama Allah. Mulai dari dipelajari, dipahami, diamalkan. Kemudian juga menjaga barang-barang, ya, kertas, buku yang di dalamnya tertulis nama Allah. Kemudian di antara bentuk memuliakan nama Allah, wa taghyirul ismi li ajli dzalik. Dan mengubah nama dengan misi tadi, misi memuliakan nama Allah. Bagaimana itu, Ustaz? Nama Allah terbagi menjadi dua. Ya, ini penting. Ya, nama Allah terbagi menjadi dua. Satu, nama yang khusus dipakai oleh Allah. Nama yang khusus dipakai oleh Allah. Yang kedua, nama yang tidak khusus. Nama yang tidak khusus dipakai oleh Allah. Kalau tidak khusus berarti boleh enggak dipakai oleh selain Allah? Boleh. Ya. Nama yang tidak khusus dipakai Allah dan boleh dipakai oleh selain Allah. Apa yang pertama tadi? Nama yang khusus hanya dipakai oleh Allah. Yang kedua apa? Nama yang tidak khusus dipakai oleh Allah, boleh dipakai oleh selain Allah. Contoh. Satu apa tadi? Yang khusus bagi Allah. Apa contohnya? Allah. Contohnya? Allah. Dua, Ar-Rahman. Tiga, Rabbul Alamin. Anda kasih berapa contoh tadi? Tiga, apa satu? Dua? Tiga? Baik. Sekarang kita kasih contoh nama yang kedua. Jenis yang kedua. Yang tidak khusus dipakai oleh Allah. Apa itu? Malik. Apa? Malik. Maliki yaumiddin. Malik. Dua. Aziz. Apa? Aziz. Tiga. Rauf. Tiga. Rauf. Empat, Rahim. Lima, Alim. Enam, Halim. Siapa yang bisa menyebutkan enam-enamnya? Hah? Siapa yang bisa? Enam contoh nama yang tidak khusus bagi Allah. Angkat tangan. Harus ditunjuk. Baik. Ammar. Ammar Zaki. Mana Ammar Zaki? Coba enamnya apa coba? Nulis enggak? Nulis enggak? Enggak nulis. Ketinggalan apa enggak nulis? Nulis, coba kalau antum nulis, apa yang sudah antum tulis? Ketinggalan berarti kan ada 1, 2, 3 yang antum tulis. Apa coba yang antum tulis? Apa? Ketinggalan apa enggak nulis? Hah? Yang pertama aja. Apa coba yang pertama? Ya, apa? Terus? Ar-Rahman. Terus? Bagus. Tayyib. Belakangnya. Belakangnya. Coba. Yang enam itu apa? Terus? Terus? Bagus. Ya. Ya. Halim. Ya. Alim sama Halim. Ahsanta barakallahu fiik. Ditulis ya. Siapa? Ammar. Lihat dari belakangnya. Yang pertama, tadi nama yang hanya boleh dipakai oleh Allah. Contohnya adalah Allah, Ar-Rahman sama apa tadi? Rabbul Alamin. Ini nama gak boleh dipakai oleh selain Allah. Kalau manusia pengen pakai, maka harus didahului dengan abdu. Harus didahului dengan abdu. Berarti kalau Allah bagaimana? Abdullah. Ar-Rahman, Abdurrahman. Seperti itu. Hanya boleh. Kalau pengen dipakai oleh manusia, hanya boleh diawali dengan abdu. Dan orang yang memakai nama-nama yang khusus bagi Allah untuk nama dirinya akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya siapa? Contohnya adalah Musailamah. Kalau kita dengar kata Musailamah, kelanjutannya apa? Al-Kadzab. Apa artinya Al-Kadzab? Pendusta. Apakah Al-Kadzab itu namanya Musailamah? Ya enggak lah. Masa bapaknya tega ngasih nama anaknya Musailamah Al-Kadzab? Nama aslinya cuma Musailamah aja. Kenapa sepanjang sejarah begitu dengar nama Musailamah kelanjutannya mesti Al-Kadzab? Sebagaimana kenapa kalau kita dengar nama Abu Bakar kelanjutannya mesti apa? As-Siddiq. Kenapa enggak ada orang mengatakan Musailamah As-Siddiq? Yang ada Musailamah Al-Kadzab. Itu balasan dari Allah Azza wa Jalla kepada Musailamah. Kenapa? Karena Musailamah berani menggunakan nama Rahman. Dia berani menggunakan nama Allah Ar-Rahman untuk menamai dirinya. Karena dia pengen kelihatan apa? Wah, kelihatan tinggi, dihormati oleh masyarakatnya. Maka dia ambil salah satu nama Allah, dia pakai sendiri. Dia katakan Rahmanul Yamamah. Yamamah itu nama wilayah kekuasaan dia. Aku ini Rahman. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang kedua, apa jadi contohnya? Hah? Malik, Aziz, Ra'uf, Rahim, Alim, Halim. Ini boleh dipakai oleh selain Allah. Sehingga kalau ada orang pengin namai anaknya Malik, boleh atau tidak? Boleh. Kalau Abdul Malik, ya apalagi, ya. Rahim, boleh enggak? Boleh. Kalau Abdul Rahim, apalagi? Ya. Aziz, boleh enggak? Nama anak Aziz. Boleh? Boleh. Abdul Aziz, apalagi? Ya. Kenapa kok boleh manusia memakai nama-nama itu? Karena di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menamai manusia dengan nama-nama itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari kalian sendiri. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Dengar, apa kelanjutannya? Azizun alaihi ma'anittum. Aziz. Allah menamai siapa? Menjuluki siapa? Rasulullah. Manusia atau bukan? Manusia. Allah juluki dengan Aziz. Wa qalatim ra'atul azizi. Imra'atul azizi. Istrinya si Aziz. Aziz di sini tentu bukan Allah Azza wa Jalla. Aziz itu adalah pejabat di mana? Di Mesir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Siapa rauf rahim? Allah? Bukan. Siapa? Rasulullah SAW. Berarti di dalam ayat ini Rasulullah SAW dijuluki sama Allah dengan rauf rahim. Berarti ra'uf dan rahim itu bukan nama yang khusus untuk Allah saja. Manusia boleh. Tapi, ada tapinya nih. Ketika kita namai anak kita ra'uf, ketika kita namai anak kita rahim, maka kita enggak boleh kemudian menganggap, wah anak kita ini kayak ar-ra'uf dan ar-rahim, yaitu Allah. Enggak boleh. Jadi tetap, ya dia sekedar namanya ra'uf, ya tentu ya, walaupun kita berharap anak ini menjadi anak yang lembut, yang halus, ya yang penyayang, tapi tetap anak kita banyak kekurangannya. Yang sempurna rauf dan rahimnya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa taghyirul ismi li ajli dzalik. Kalau ada orang yang sudah terlanjur menggunakan nama-nama Allah yang jenis pertama, apa yang jenis pertama itu? Hah? Yang di dalamnya hanya khusus boleh dipakai oleh Allah, maka harus diubah. Kadang-kadang ada orang enggak sadar. Contoh ya. Arif Rahman. Apa? Arif Rahman. Rahman itu hanya boleh dipakai oleh siapa? Allah. Diubah. Jadi apa? Arif. Arif Abdurrahman. Ya. Arif Abdurrahman. Kalau dia pengin tetap mempertahankan Rahmannya, tambah ya Abdu. Diubah namanya. Kenapa kita ubah nama tersebut? Karena dalam rangka untuk memuliakan nama Allah, karena kita yakin yang boleh menggunakan nama Rahman cuma Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh. Kecuali kalau ditambahi apa tadi di depannya? Abdu. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Udah dibaca belum tadi? Udah. An Abi Syuraihin annahu kana yukna Abul Hakam. Dari seorang sahabat yang mendapatkan julukan Abu Syuraih. Kunyahnya Abu Syuraih. Ceritanya Abu Syuraih itu dulunya itu punya julukan, punya kunyah Abul Hakam. Abu Al-Hakam. Bapaknya kebijaksanaan. Yeah. Al-Hakim itu kan yang maha bijaksana. Nah, Abu Syuraih ini dulu di zaman jahiliyah itu dia dapat gelar Abul Hakam. Faqala lahu Nabi SAW. Begitu Nabi SAW dengar bahwa orang ini punya gelar Abul Hakam, Nabi SAW katakan kepada orang ini, innallaha huwal hakam. Abu Syuraih, Al-Hakam itu namanya Allah. Al-Hakam itu namanya Allah. Hanya Allah yang maha adil, yang maha bijaksana. Wa ilaihil hukm. Dan hukum itu, semuanya akan kembali kepada Allah. Dia yang berhak untuk membuat hukum yang mutlak, yang berlaku untuk seluruh manusia. Hanya dia yang hukumnya paling adil, hanya dia yang hukumnya paling benar. Wa ilaihil hukmu. Faqala. Siapa yang qala? Abu Syureh. Yang dulu namanya siapa? Abul Hakam. Dia jawab, sebut alasan. Kenapa kok namanya Abul Hakam atau julukannya Abul Hakam? Inna qaumi, sesungguhnya masyarakatku, idza ikhtalafu fi syai'in, kalau mereka berselisih dalam sesuatu, terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, terjadi pertikaian di antara masyarakatku, atauni, maka mereka akan datang kepadaku. Terus apa yang aku lakukan? Fahakamtu bainahum. Maka aku kemudian menjadi hakim di antara mereka. Aku yang mengadili perselisihan di antara mereka. Suami istri kelahi. Tetangga dengan tetangganya kelahi. Kakak adik kelahi. Teman dengan teman kelahi. Mereka pada datang kepadaku. Kemudian aku mengadili mereka. Aku jadi hakim di antara mereka. Faradiya kilal fariqaini. Hampir di seluruh permasalahan, dua pihak selalu bisa menerima keputusanku. Ini keunggulannya siapa? Abu Syureh. Makanya masyarakatnya menjuluki Abu Syureh dengan apa tadi? Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Karena keputusannya selalu bijak. Bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma ahsana hadza. Oh, keren. Bagus, masya Allah. Kamu bisa mendamaikan masyarakatmu. Orang-orang ketika datang kepadamu, mereka bisa yang awalnya enggak rukun jadi rukun. Bagus itu, masya Allah. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan. Fama laka minal walad. Ya, setelah dipuji, senang enggak dipuji? Senanglah. Apalagi yang muji siapa? Rasul SAW. Setelah dipuji, kan senang. Kalau orang senang biasanya gampang menerima nasihat, gampang menerima masukan. Itu salah satu cara, trik agar nasihat kita diterima. Ya. Jadi jangan langsung, ya. Jangan langsung, antum itu kalau baca itu bikin ngantuk aja. Jangan gitu langsung. Kalau antum pengen kasih masukan, masya Allah akhi, bacaan antum itu dahsyat. Ya. Tapi ana pengen kasih masukan sama antum. Ya. Kan dia udah dahsyat kan, sudah wung, udah naik kan. Ya. Bacaan antum masya Allah ya akhi. Ana suka bacaan antum. Cuma ana pengen sedikit kasih masukan. Suaranya dikeraskan dikit. Ya, suaranya dikeraskan dikit. Kemudian ritmenya, apa ritme? Ritme itu apa? Kecepatannya dinaikkan dikit. Ya. Sehingga yang dengar itu jadi enggak ngantuk. Ya. Kan beda antara alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan tajwid betul-betul, tapi kan pelan. Lama-lama. Tapi ketika itu perhatikan Syekh Sudais. Siapa? Syekh Sudais. Panjang enggak suratannya? Panjang. Tapi enggak ngantuk. Ya Syekh Sudais, bukan Syekh Sudais, Sudais enggak mungkin ngantuk, masa baca ngantuk. Makmumnya maksudnya. Ya. Kenapa? Antum perhatikan bacaannya, ritmenya itu apa? Enggak pelan banget. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ritmenya itu enggak terlalu pelan, enggak terlalu lambat. Kemudian suaranya lantang. Ya. Kalau suaranya lantang, orang yang di belakangnya jadi semangat. Ya. Kembali kepada Abu Syureh. Abu Syureh itu sama Nabi SAW diangkat dulu. Ma'asana hadza. Wah, bagus itu. Ya. Baru setelah dipuji sama Nabi SAW. Dan memang pujiannya pada tempatnya. Pada tempatnya bagaimana Ustaz? Nabi SAW muji itu bukan dengan cara menjilat. Bukan. Nabi SAW memuji memang orang itu layak dipuji. Kenapa dia layak dipuji? Karena dia dengan izin Allah bisa memunculkan kerukunan di antara siapa? Masyarakatnya. Setiap ada orang berselisih pendapat, datang ke Abu Syureh, dihakimi, diadili, selesai. Yang awalnya bermusuhan, jadi damai lagi. Ini kan bagus. Ya. Dan masyarakatnya juga klop, cocok, plong dengan Abu Syureh. Mereka pada senang sama Abu Syureh. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'asana hadza, bagus. Nah, setelah seperti itu, kalau orang sudah dipuji, itu biasanya hatinya sudah mulai apa? Lapang. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan, famalaka minal walad. Famalaka minal walad. Anakmu, ada siapa saja namanya? Ya, kamu punya anak, namanya siapa saja? Qultu, aku menjawab, siapa yang menjawab? Abu Syureh. Kata beliau, Syurehun wa Muslimun wa Abdullah. Anakku tiga. Satu Syureh, dua. Siapa tadi? Muslim, tiga Abdullah. Faman akbaruhum. Dari tiga ini yang paling besar yang mana? Barepe siapa? Anak sulungnya yang mana? Qultu Syureh. Yang paling besar itu Syureh. Fa anta Abu Syureh. Ya sudah, mulai hari ini julukanmu adalah siapa? Abu Syureh. Lihat bagaimana Nabi SAW mengubah sesuatu yang enggak benar dengan cara yang bijaksana sehingga mudah diterima, tidak menimbulkan buntut panjang. Begitulah salah satu fikih dalam berdakwah, ayuhan ikhwah. Berdakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi bagaimana mengemas penyampaian itu sebaik mungkin sehingga mudah diterima. Itulah dakwah. Nabi bisa enggak panggil si Abu Syureh? Mulai hari ini Abul Hakam expire. Nama yang baru siapa? Abu Syureh. Bisa enggak Nabi lakukan itu? Bisa. Tapi enggak bijaksana. Dan kemungkinan besar Abu Syureh akan menerima. Karena yang memberikan instruksi siapa? Rasulullah SAW. Tapi ketika caranya kayak tadi, mungkin enggak kemudian menimbulkan perasaan enggak enak di hatinya Abu Syureh? Sangat mungkin. Menyimpan kedongkolan, jengkel. Dia terima tapi jengkel. Bahkan mungkin menyimpan dendam. Tapi ketika caranya kayak tadi, ya, ditanya kenapa kok bisa masyarakatmu menjuluki kamu dengan itu, dijawab, oh Masya Allah bagus yang kamu lakukan. Cara-cara yang soft, yang lembut seperti ini, itulah yang kita butuhkan di dalam dakwah, di masyarakat kita. Ya. Baik. Jadi intinya, kenapa Nabi SAW mengubah namanya Abu Syureh yang awalnya dulu Abul Hakam? Kenapa coba? Untuk memuliakan nama Allah. Apa nama Allah di situ? Al-Hakam. Ya. Abul Hakam berarti kan bapaknya Hakam. Gimana masa bapaknya Allah? Ya. Makanya dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uktubu. Harus mengganti nama. Harus mengganti nama yang terkesan menyerupai nama Allah. Harus mengganti nama yang terkesan menyerupai nama Allah untuk menghormati nama Allah. Harus mengganti nama yang terkesan menyerupai nama Allah untuk menghormati nama Allah. Coba diulang. Tako, mana Tako? Diulang, Tako. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sore nanti. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan